Hati mual pada ingkar, mual rehat sulayan. Tapi janji ukur janji, sumpah tinggal sumpah, kalah jadi runtah. Kadung sagede gunung tengah kuku omong indu, papatah dianggap angin keningan. Jadina hati ceri palilihan daya nu bisa ngubaran hati asa di wawajen rajen kudu kamana ngubaran diri kudu kumaha micen kanyeri kudu kasaha sendiri kudu kemana nya kumaha janji urang reksa ati moal pada ingkar moal rek sulaya tapi janji ukur janji sumpah tinggal sumpah kalah jadi runtah. Hati moal pada ingkar moal resulaya tapi janji ukur janji sumpah tinggal sumpah kalah jadi runtah kadung sagede gunung tengah kuku omong indu papatah dianggap angin keningan jadina hati ceri palilihan taya nu bisa ngubaran hati asa diwawajen rajen.